Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Muhammad al-Hasan ابن علوية القطان قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير ابن عبد الله ابن أشج إن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Naam. Wa qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Daud qala haddathana Isa ibn Hammad Raghbah qala haddathana Layth ibn Sa'ad an Yazid ibn Abi Habib an Bukair ibn Al-Ashaj qala inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sayati nasun yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an fakhuduhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Nah, dua riwayat tadi dengan barakallahu fikum sanad yang barakallahu fikum berbeda, tapi redaksi hadis yang sama, yaitu atsar yang mauquf dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan akan datang barakallahu fikum nanti. Tayyib, menunjukkan bahwasannya fenomena yang seperti ini belum nampak jelas pada masa beliau, pada kekhilafahan beliau. Nah, walaupun sudah ada sedikit-sedikit yang bermunculan, tapi bisa dikendalikan dan dihentikan. Ya, seperti pada kasusnya siapa? Yang dipukuli sama Umar itu pakai pelepah korma. Siapa namanya? Yang tahu angkat tangan? Yang dipukuli sama Umar pakai pelepah korma itu, dia kan bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihah. Siapa? Hah? Nah, Syubay. Dapat hadiah. Nah, iya. Syubay. Iya. Ada. Tetapi barakallahu fikum tidak ya menjamur. Nah, masih bisa dibendung dan dihentikan. Tapi nanti kata Umar akan ada tayyib masa zaman di mana orang itu bebas berbicara. Iya. Nah, barakallahu fikum, bebas untuk menolak syariat ini. Bebas untuk menyampingkan syariat Islam, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan barakallahu fikum ayat-ayat yang mutasyabih, yang bisa ditarik-tarik ya dan dikendorkan oleh mereka. Nah, akan datang masanya yang seperti itu, kata beliau. Banyak manusia unas ya yang mereka berlandaskan dengan ayat-ayat yang masih samar untuk melegalkan pemahaman mereka yang menyimpang. Maka beliau memberikan Barakallahu fikum. Nasihat kepada kita semua, ketika kita mendapati masa dan zaman seperti itu, yaitu fakhudhuhum bisunan, bantahlah mereka-mereka itu dengan sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dengan sunnah mereka tidak akan bisa, barakallahu fikum, berkutik dan ya mengelak. Nah, barakallahu fikum. Dan tidaklah jauh, barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, barakallahu fikum, dari zaman yang sekarang kita ada di dalamnya. Nah, cukup banyak manusia-manusia yang berbicara, menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka melalui nas-nas Al-Quran, barakallahu fikum, tayyib, yang itu pada hakikatnya adalah sebuah penyimpangan dan kesesatan. Nah, maka kita sebagai para penuntut ilmu, barakallahu fikum, diharapkan untuk bisa meluruskan dan memberikan penerangan, penjelasan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, tayyib, dan membantah mereka dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dari azhar yang datang dari sahabat Umar, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jawaz al-jidal bil ihsan, bolehnya melakukan, barakallahu fikum, jidal, debat, barakallahu fikum, dengan cara yang baik, memenuhi standar ya syariat. Dan sudah kita sebutkan beberapa ketentuan jidal yang diperbolehkan, barakallahu fikum. Siapa yang bisa menyebutkan, angkat tangan. Ada beberapa ketentuan jidal yang diperbolehkan, angkat tangan. Jangan malu-malu. Insyaallah ada hadiahnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Karena tidak ada, hadiahnya buat saya sendiri. Karena saya yang menjawab. Yang pertama ditinjau dari sisi an-niyah. Iya, niatan orang yang berjidal, yaitu li idharil haq wa ibtalil batil. Niatannya adalah untuk menampakkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. Ya. Difa'an anillahi wa dini, dalam rangka untuk membela agama Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Niatannya harus ikhlas. Nah, bukan untuk, barakallahu fikum, pamer, bukan juga untuk pencitraan, ya, atau niatan-niatan yang jelek. Yang kedua ditinjau dari sisi maudhu, ya, ada tema katanya. Apa itu tema yang diperdebatkan? Barakallahu fikum. Yaitu tema-tema yang, barakallahu fikum, fihi khafa, ya, ada kesamaran padanya. Nah, adapun tema-tema yang jelas, gamblang, wow, deh, maka termasuk perkara yang tercela kita berdebat tentangnya. Barakallahu. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah al-ahliyah, keahlian. Nah, orang yang berdebat tersebut, ya, dalam artian, barakallahu fikum, dia adalah orang-orang yang memang siap memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, dan menguasai barakallahu fikum argumen dan hujah-hujah lawannya. Jadi sudah siap, sudah mengumpulkan data. Kira-kira argumen mereka itu apa? Iya. Yang mau diperdebatkan jelas. Ini temanya. Berarti dia harus mempersiapkan. Nah, ya seperti seorang barakallahu fikum mahasiswa mempertahankan apa? Tesisnya. Jadi harus lengkap datanya. Nah, jadi enggak barakallahu fikum tayyib ya, secara spontan dalam keadaan dia barakallahu fikum tayyib masih sedikit ilmunya. Nah, maka kalau Anda merasa barakallahu fikum demikian, yang lebih utama adalah jangan nekat. Ya. Lah, nanti dibilang penakut Ustaz, biarin. Ya, nanti dibilang ngomong aja di depan. Di belakang berani, giliran sama orangnya mingkem, diam, biarin. Ya, karena mudaratnya bukan kepada Anda, tapi juga kepada yang lain. Dao. Kalau Anda mundur, paling Anda yang jelek-jelekkan. Apa itu Ustaz Fulan, ngomongnya saja. Ya, keluar-keluar, giliran diajak debat. Hah? Kisut. Ya, ciut barakallahu fikum. Biarin. Ya. Karena kalau Anda nekat maju dalam keadaan tidak siap, barakallahu fikum, bukan nama Anda saja yang apa? Menjadi barakallahu fikum jelek, tapi juga nama dakwah barakallahu fikum. Nah, sehingga itu yang juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang keempat adalah barakallahu fikum al-mad'u. Iya. Siapa yang menghadiri dalam barakallahu fikum kancah perdebatan tadi. Nah, ya, apakah memang itu sudah mustawa levelnya mereka untuk bisa ikut hadir atau nimbrung atau bukan? Kalau antum lihat rata-rata adalah masih awam yang dibahas barakallahu fikum, pembahasan yang tayyib sudah level-levelnya ya tinggi. Naam, antum di majelis didatangi orang nantang debat pembahasan masalah asma wa sifat barakallahu fikum atau pembahasan-pembahasan yang lain dalam keadaan ya tayyib, audiennya orang yang barakallahu fikum tidak mengerti. Nah, maka barakallahu fikum termasuk bentuk kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa, kita tidak meladeni. Ya, ba'da insyaallah. Nah, bukan ini tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kaidah berikutnya yang bisa kita ambil dari asal ini adalah barakallahu fikum tayyib wujub raddul batil, wajibnya membantah kebatilan. Nah, tayyib tidak dibiarkan barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah al-ingkarul mungkar. Syuru'iyah ingkarul mungkar, disyariatkannya pengingkaran terhadap kemungkaran. Dan ini pun barakallahu fikum, ingkarul mungkar ada maratib, ada tingkatan. Kapan ingkarul mungkar itu dilaksanakan dan kapan ditunda? Siapa yang bisa menyebutkan maratib ingkarul mungkar? Walahu jaizah. Yang gini-gini enggak tak tunjuk. Yang gini-gini enggak. Kalau hafalan hadis malah tak tunjuk. Saya mau cari yang rijal, yang berani. Mana? Siapa yang tahu maratib ingkarul mungkar dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Nah, Din 1 sudah, din 2 sudah, din 3 sudah dapat anak kasih. Jangan malu-malu. Angkat tangan ya. Nanti tak borong semua hadiahnya nih. Saya semua yang jawab nih. Kembali lagi ke bandarnya. Siapa yang bisa? Maratib ingkar mungkar. Jangan malu-malu. Salah tidak apa-apa. Yang penting angkat tangan itu saja sudah. Masya Allah. Top. Nah, Anda. Bogor. Ya, dari Bogor ya. Nah. Sebutkan. Maju ke depan. Maju saja. Kedengaran suaranya itu kecil. Dari tadi gini-gini dia. Mau ngangkat malu dia. Nah, sebutkan. Ayazula wa yakhlifuhu didduhu. Wa yakhlifuhu didduhu. Apa artinya? Dia menghilangkan dan mengganti yang lain. Hilangnya secara total. Hilang secara total, digantikan lawannya, yaitu yang muncul adalah ma'ruf. Maka asyru'ah disyariatkan ingkar mungkar. Yang kedua, ayakhlifuhu ayazula wa illam yazal jumlatan. Jala ayazula ba'fuhu wa jala wa illam jumlatan. Apa artinya? Dia menghilangkan walaupun tidak seluruhnya. Itu bukan yang tadi hilang sebagian. Ya. Barakallahu fikum, walaupun tidak secara total. Maka masyaallah. Ayakhlifuhu ma huwa mithluhu. Apa itu? Dia menyelisihnya dan mengganti yang semisalnya. Kemungkaran yang hilang tapi muncul kemungkaran yang semisal dengannya. Maka bab ijtihad. Bab ijtihad. Yang keempat, ayakhlifu ma huwa syarru minhu. Yaitu digantikan dengan yang lebih jelek. Dengan yang lebih jelek. Maka haram. Haram. Hadiah. Nah, jadi ada empat. Yang pertama, barakallahu fikum, kemungkaran itu ketika diingkari, tayyib, dia hilang secara total, aizula, ya, kullah, hilang secara total, wa yakhlufuhu didduhu, dan digantikan lawannya, yaitu ma'ruf. Yang kedua, ayazula ba'buhu, wa illam yazal jumlatan, hilang sebagian, walaupun masih ada sebagiannya. Nah, fahadani martabatan ingkaru mungkar fihi ma masyru'ah. Pada dua martabat ini pengingkaran terhadap kemungkaran disyariatkan. Nah, yang ketiga, ayazula wa yakhlufuhu mithluhu. Kemungkaran tadi hilang tapi diganti dengan yang semisal. Hadza mawdhi ijtihad, ini tempatnya seorang alim untuk berijtihad. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah barakallahu fikum tayyib ayakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Kemungkaran tadi ketika diingkari muncul kemungkaran yang lebih jelek. Fahadza muharram. Maka diharamkan bagi kita untuk ingkarul mungkar pada kondisi seperti itu. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Baik. Jadi ada yang minta mengulangi tentang maratib ingkar mungkar. Nah, jadi ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Nah. Ini bil makna. Yang pertama, ayazula kullahu wa yakhlufuhu didduhu. Ayazula kulluhu wa yakhlufuhu didduhu. Hilang secara total dan digantikan oleh lawannya, yaitu ma'ruf. Yang kedua, ayazula ba'duhu. Nah, hilang sebagiannya saja, masih tersisa ya kemungkaran tadi ketika diingkari. Fahadhani martabatan lingkarul mungkar fihima masyru'a. Pada dua martabat ini, ingkarul mungkar pada dua kondisi ini disyariatkan. Yang kedua, yang ketiga adalah tayyib ayyazula wa yakhlufuhu mithluhu. Kemungkaran tadi hilang memang, tapi diganti dengan yang semisal. Iya, barakallahu. Nah, ngingkari orang main judi, memang besoknya enggak main judi, tapi mabok. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Di sini adalah maudhi' al-ijtihad li ahli ilm. Tempat ijtihad ahli ilm. Yang keempat, barakallahu fikum, ayakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Ayakhlufahu ma huwa syarrun minhu. Kemungkaran tadi diganti dengan kemungkaran yang lebih jelek. Nah, fahadha muharram. Maka ingkar mungkar di sini diharamkan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan atau kertas yang mengingatkan kalau ada hadis yang belum kita baca pada pertemuan sebelumnya, ya, hadisnya Sa'id bin Jubair. Nah, kita baca saja karena intinya sebenarnya sama. Nah, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Sahl qala haddatsana Husain ibnu Ali qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Sauban an Hammad ibnu Salamah an Ya'la ibni Hakim an Sa'id ibni Jubair annahu haddatha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Sa'id bin Jubair langsung memberikan tahdits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahaluhu, apa keadaannya ini riwayatnya Sa'id bin Jubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Yunus, Yunus sudah dapat yang lain. Jangan kalah sama Yunus. Mana Munir? Munir? Mana Munir? Waduh, pusing kepalanya. Ada yang tahu? Jangan malu-malu. Wa mahaluhu, riwayatnya Sa'id bin Jubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gampang ini. Jangan malu-malu. Mana nih anak din? Melempem semua. Ayo. Apa tadi yang katakan? Ahmad. Enggak. Oh, enggak. Jangan dipaksa. Ya, Zakaria. Hah? Kenapa? Kenapa dibilang mursal? Karena Said bin Jubair tabi'i. Nah, Hasan. Ini. Kasihkan Zakaria. Iya. Said bin Jubair itu tabi'i. Sehingga kalau dia meriwayatkan dari Nabi hadisnya mursal. Nah. Annahu haddatsa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan faqala rajulun innallaha qala fi kitabihi kadza wa kadza faqala ala araka tu'aridu haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Nah, ya. Maksudnya ada orang yang berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata di dalam kitab sucinya Al-Qur'an demikian dan demikian. Nah, barakallahu fikum. Artinya membantah. Iya, hadis yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukankah yang ada di Al-Qur'an seperti ini? Kok kamu menyampaikan seperti ini? Maka beliau menjawab, ya, sesungguhnya aku melihat kamu ini berusaha untuk menabrakkan, mempertentangkan hadis Rasul dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul itu adalah manusia yang paling tahu tentang kitabullah, barakallahu fikum. Nah, di kalam beliau ini tayyib semakna dengan kalamnya Umar ibn Khattab, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu taala bisawab, tabiyul qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaqalu barakallahu fikum.